Mitra Bisnis, Balai Besar Karantina Surabaya memusnahkan 53 ton jeruk impor asal Pakistan dengan dokumen tidak lengkap. Jeruk yang dimusnahkan itu sebagian besar bentuknya masih bagus dan tampak layak dikonsumsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Humas Asosiasi Pengusaha Buah Indonesia, Penny. Bu Penny, apa komentar Anda dengan tindakan pemusnahan ini? Memang pemerintah sudah mengakui keterlambatan dari pengeluaran rekomendasi. Jadi untuk mendapatkan impor produk hortikultura itu ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Peraturan ini kan dibuat untuk memproteksi petani. Kami asosiasi sangat mendukung sekali peraturan itu. Cuma mungkin karena peraturan ini masih baru, ya masih try and error kali ya. Jadi ya kita mencoba mengikuti peraturan. Tapi kenyataannya rekomendasinya itu telat. Yang harusnya prosesnya cuma kurang lebih kalau nggak salah itu 10-14 hari. Tapi ternyata lebih dari itu, bahkan hampir 2 bulan. Jadi sebenarnya kita sudah mengikuti peraturan tersebut. Memang ada beberapa kontainer yang sampai sekarang kalau lihat di TPS Surabaya itu kontainer jeruk sudah mengeluarkan busa karena memang isinya sudah tidak layak sama sekali. Dengan arti nol, tidak ada harganya. Maka otomatis harus dimusnahkan. Tapi kita menunggu kepastiannya, kita sudah mengajukan surat ke Bea Cukai untuk pengajuan pemusnahan. Cuma tidak semudah itu, karena ada aturan-aturan yang memang harus diikuti. Untuk kerugian yang dialami pengusaha, Bu, bisa digambarkan? Banyak yang, karena kan itu barang fresh, jadi kita harus pledging kontainer yang ada pendinginnya, itu otomatis. Dan itu satu hari 2,5 juta, kalau tidak salah. Ya bisa dihitung lah ya hampir 3 bulan ini, jadi ya boleh dikatakanlah ratusan miliar kerugiannya. Nah, untuk masalah perizinan, apakah pengusaha sudah dipermudah oleh pemerintah? Sedikit dipermudah, tapi belum lancar. Lalu apa yang harus difokuskan pemerintah agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Bu? Ya, sinergi antar kementerian agar lebih baik lagi aja. Sehingga nggak lempar-lemparan gitu loh. Kita nanya ke mana, ini tanggung jawab ini tanggung jawab yang itu gitu. Kenapa tidak diputuskan di satu pihak gitu. Sehingga kami pengusaha juga bingung harus bertindak seperti apa. Yang harusnya kemarin itu mungkin kalau sudah ada kebijakan yang pasti untuk pengeluaran kontainer, toh anggota kami sudah mengikuti peraturan yang dijalankan. Mungkin nggak mubazir seperti ini, gitu aja. Kecuali memang ada yang tanda kutip kontainer-kontainernya tidak sesuai dengan rekomendasi. Itu mungkin ya pemusnahan juga. Demikian Humas Asosiasi Pengusaha Buah Indonesia, Penny. Saya Wendy Lim.